bahwa perihal ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas akidah sahihah, akidah yang benar atau manhaj al-qawim, di atas metode beragama yang lurus, menjadi sebab tercapainya satu kemuliaan baik pada individu kaum muslimin, dan ialah menyangkut kepada komunitas atau lebih besar daripada itu ialah tatanan kemasyarakatan serta kehidupan suatu negara. Berikut beberapa hal yang menjadi sebab-sebab yang semoga jika sebab-sebab ini kita jalani akan kita dapatkan dan kita mampu untuk mewujudkan persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Poin yang pertama, bahwa marilah kita kembali kepada agama Allah, agama yang benar, agama yang mulia, agama yang memurnikan tauhid. Agama yang diterima oleh Allah sebagaimana yang Azza wa Jal sebutkan, inna ad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jal ialah Islam. Jika saya bicara masalah Islam, tentunya Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada agama Allah, kembali kepada agama yang benar, tentunya itu semua menuntut bagi kita untuk tafaqquh fid din. Tidak mungkin akan kita wujudkan dan tidak mungkin kita akan bisa kembali kepada agama yang benar jika kita tidak mengetahui perkara yang dikatakan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kelaziman daripada itu adalah kita belajar, kita mendalami agama Islam tentunya dengan etika-etika yang telah dijelaskan oleh para ulama. Salah satu poin yang sangat penting dalam bab ini ialah kembalinya kaum muslimin dalam agama ialah kepada ulama Islam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui tentang masalah agama kalian. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami oleh salaful ummah. Poin yang kedua juga seringkali disuarakan, seringkali ditekankan oleh para ulama, bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak semata-mata seorang hanya sebatas kepada mempelajari dari sisi bacaan. Naam, itu termasuk bagian. Bahwa kembali kepada Quran kita mengetahui pertama cara membacanya. Kemudian barakallahu fikum memahami kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran, yang kemudian berlanjut kepada menerapkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Demikian pula kembali kepada sunnah. Lebih umum daripada itu, sunnah bukan hanya sekedar sesuatu yang mengatur dalam ibadah. Sunnah bukan kemudian perkara yang dikatakan kedua setelah wajib. Tapi sunnah yang dimaksud ialah kembali kepada thariqatun nabi, jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Jika kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan apa yang difahami oleh para salaful ummah, para sahabat, demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka bi'idnillah seorang akan mendapati faham yang sahih, faham yang benar, penerapan yang sahih, penerapan yang benar. Hal itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan pada hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mendapati Nabi kala menyampaikan wasiat, seolah-olah wasiat yang disampaikan orang yang akan berpisah, nasihat perpisahan, sehingga para sahabat memohon, meminta tentang wasiat Nabi, wasiat-wasiat yang penting. Qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bi nawajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, setelah menyebutkan perihal ketakwaan, perkara yang beliau titipkan kepada umat adalah hendaknya berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat, yang mereka adalah orang-orang golongan yang telah mendapatkan petunjuk. Pegang kuat-kuat, gigit dengan erat, dengan gigi geraham. فَإِنَّهُ مَيَّعِشْ مِنْكُمْ فَيَرَقْ فِلَافًا كَثِيرًا. Tatkala Allah atfakkan Nabi SAW menyebutkan tentang takwa, kemudian mengingatkan siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka akan menjumpai berbagai macam perbedaan yang banyak. Penekanan beliau adalah untuk berpegang kepada jalan yang beliau ajarkan. Berita Nabi SAW bahwa siapa yang hidup di masa setelah peninggalku akan mendapati perbedaan yang cukup banyak. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa al-khilafu waqi', bahwa yang namanya perbedaan, khilaf, perseteruan yang akan terjadi pada umat ini sesuatu yang waqi', sesuatu yang pasti akan terjadi. Namun Barakallahu fikum. Hal itu bukanlah sebagai rekomendasi. Dengan mengatakan bahwa Nabi saja mengatakan pada umat ini akan terjadi. Barakallahu fikum. Perselisihan. Sehingga sikap kita ialah ya kita terima perselisihan tersebut. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyela atau mencela. Farabbuk afa barakallahu fikum, tentunya bukan demikian. Bahkan dengan khilaf yang ada, khilaf yang terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang solusinya, yaitu apa? Kembalilah kalian, pegangilah kalian sunnah-sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Itu solusinya. Itu jalan keluarnya. Bukan kemudian masing-masing barakallahu fikum memaksakan diri untuk mengatakan bahwa perbedaan, perpecahan itu disyukuri dan itu rahmat dan tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyalahkan. Di sana ada hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan, perselisihan, yang tentunya itu menjadi salah satu sebab barakallahu fikum retaknya persaudaraan, adalah rahmat. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW tetapi tidaklah sahih. Namun hadis tersebut ialah hadis yang dhaif. Sehingga dengan itu ikhtilafu laisa rahmah. Perselisihan itu bukan sesuatu yang kemudian ditarik kesimpulan merupakan rahmat. Ikhtilafu azab. Justru sebaliknya, ikhtilaf itu bencana. Ikhtilaf itu bencana. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Allah mencela, Allah melarang. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka itu tafarraqu, berpecah belah, waqtalafu, berselisih. Kapan? Setelah datang kepada mereka bayyinah. Setelah datang kepada mereka hujjah. Jangan kalian tiru. Di sisi lain Allah Azza wa Jalla memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, agama Allah. La tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Berselisih. Di ayat yang lain, barakallahu fikum, pada surat Hud ayat yang ke-118 dan berikut pai. Ikhtilaf namanya berselisih. Itu merupakan tabiatun atau tabiatul basyar. Jadi tabiat-tabiat ada pada manusia itu memang bergampang dan suka berselisih. Tapi apakah seperti itu lalu seorang mempertahankan dirinya untuk senantiasa suka berselisih, yang menjadi penyebab retaknya persatuan, persaudaraan? Contoh yang kecil untuk barakallahu fikum dalam kehidupan, baik itu rumah tangga, yaitu suami istri, rumah tangga misalnya seorang ayah dengan anak, rumah tangga seorang kakak dengan adik dan seterusnya, itu atau dalam persaudaraan yang lebih luas, seorang teman dengan teman karibnya, di sana akan muncul Barakallahu fikum. Perbedaan-perbedaan. Tetapi apakah semua tadi justru merekomendasi kita sebagai dalil yaitu pembolehan bahwa kita itu memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai manusia yang tabiatnya tabiat basyariyah itu berselisih. Lalu dengan itu masing-masing mempertahankan dengan istilah egonya. Jika demikian tidak akan bertemu. Jika demikian tidak akan tercipta apa yang dikatakan ukhuwah, persaudaraan. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Manusia itu akan senantiasa berada pada mukhtalifin. Berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kita dapatkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi perselisihan dalam masalah akidahnya. Seperti tadi yang kita telah singgung, na'am, dalam masalah asma wa sifat Allah azza wa jalla telah menyebutkan menyifati dirinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia itu tidak serupa dengan apapun dan dia zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Cukup mudah al-sunnah menjelaskan. Allah menetapkan dirinya apa? As-sami', maha mendengar. Allah menetapkan maha melihat. Tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah apa? Tidak serupa dengan makhluknya. Dengan suatu apapun yang terjadi kesamaan dalam perihal nama, yaitu mendengar dan melihat. Bahkan seandainya terjadi persamaan pada perihal sifat. Telinga disifati sesuatu organ yang dipakai mendengar. Mata disifati perkara yang ada pada organ tubuh manusia untuk melihat. Tetapi apakah kemudian seorang akan mengisbatkan sebagaimana orang-orang ahli bidah dengan mengatakan saya siap. Tatkala Allah disifati tangan, saya katakan seandainya Allah disifati dengan tangan hakiki melazimkan, mengharuskan Allah itu punya jari jemari dan jari jemarinya ada ruas-ruasnya, punya pergelangan tangan, punya siku, punya lengan. Lalu apakah tafsir rincian yang sedemikian ini ada pada Al-Quran? Itu yang perlu kita tanyakan. Kenapa Anda melazimkan? Tatkala Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya bahwa Allah punya tangan dan hakikat bukan kemudian sekedar dikatakan kuwah, kekuatannya. Lalu seorang mengatakan mengharuskan, melazimkan kalau sifat tangan Allah itu hakiki, nyata dan memang betul, berarti mengharuskan Allah itu punya telapak tangan, ada jari jemarinya, ada ruas-ruasnya, ada pergelangannya, ada lengannya, lengan atas, lengan bawahnya, dan seterusnya. Siapa yang melazimkan? Siapa yang mengharuskan seperti itu? Dikemanakan tentang ayat laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir? Kan demikian. Bahkan al-sunnah menyebutkan nusbitu, kita menetapkan tentang asma Allah wa sifatih kama asbatahu, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, asbata nafsuhu wa asbata rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya penglihatan, Allah melihat Allah punya pendengaran, mendengar, dan seterusnya, hal-hal yang memang Allah sifati, Allah tetapkan, dan juga yang Rasul tetapkan dalam hadis-hadisnya, bighairi apa? Bighairi takyifin. Tanpa kita kemudian barakallahu fikum menanyakan bagaimananya. Bighair takyif. Hadis yanzil rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir al-lail. Rabb kita turun ke langit dunia tatkala malam tersisa sepotong, yaitu sepertiga semalam. Wa dzalika kullal laila, dan itu terjadi pada setiap malam. Sebagian menganggap perkara bahwa nuzul, turunnya Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum, mengharuskan meninggalkan arsy-Nya. Demikian pula barakallahu fikum juga turunnya Allah Azza wa Jalla melazimkan bahwa Allah Azza wa Jalla dikatakan dengan dalil-dalil yang menurutnya lazim, harus, berarti arsy-Nya terjadi kekosongan. Siapa yang mengharuskan seperti itu? Fa barakallahu fikum, al-sunnah sangat berhati-hati dalam bab ini. Jika di sana ada sifat-sifat yang sifatnya dirinci, maka kita mengimani secara rinci. Jika hal itu global, maka kita pun mengimani secara global. Oleh sebab itu, akidah yang membuat, yang menjadi sebab pecah, demikian pula retak hubungan persaudaraan yang ada pada kaum muslimin, tatkala mereka itu terjadi perbedaan prinsip, akidah, bahkan barakallahu fikum, tidak hanya dalam perkara akidah, terjadi pula di situ perseteruan, perbedaan dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, yang semestinya hal ini tidak diperbolehkan. Semestinya perkara itu perkara yang terlarang. Tidak boleh kaum muslimin dalam muamalahnya senantiasa berada pada tafarruq. Demikian pula dalam peribadahannya. Demikian pula dalam hukum-hukum agama, dengan mengatakan, satu mengatakan ini halal, satu ini mengatakan haram, mana yang dipegang? Fabarakallahu fikum. Ini poin yang kedua, bahwa kembalinya kepada kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di atas pemahaman salaful ummah. Yang berikutnya, yang mudah-mudahan menjadi penyebab adanya ukhuwah, persaudaraan, marilah sama-sama kita wujudkan, untuk kita wujudkan dalam keseharian kita, ta'atullah wa ta'atul rasul wa ta'atu ulil amr minal muslimin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga pemerintah yang sah di mana seorang tinggal. Dalam An-Nisa barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad agar kaum muslimin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa-penguasa kaum muslimin. Di sana sebagian pihak yang menyuarakan bahwa adanya daulah Islamiyah, wajibnya membentuk daulah Islamiyah seperti Daesh atau ISIS atau gerakan-gerakan yang lainnya yang mengharuskan adanya daulah Islamiyah, bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak sah kecuali kepada pemimpin seluruh negara, kepada satu pemimpin yang dikatakan pemimpin tertinggi yang menguasai semua negara-negara yang ada di muka bumi ini, yang dengannya dikatakan terciptanya daulah Islamiyah. Pihak-pihak yang hari ini menyerukan adanya daulah Islamiyah, para ulama menyebutkan siapa mereka. Umumnya itu orang-orang yang dikatakan majhulun, tidak jelas. Abu Fulan, kan begitu. Tidak jelas. Karenanya Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, ketika ditanya, apakah kaum muslimin mengharuskan berbaiat kepada satu imam saja sekarang ini, kondisi sekarang ini? Jangankan kondisi sekarang, di masa-masa dahulu, ketika sulitnya semua negara yang ada di muka bumi ini untuk dipimpin oleh seorang pemimpin dikatakan imam Allah, maka terkadang di sana beberapa negara itu dipimpin oleh masing-masing pemimpin, dan boleh kita mentaati bahkan berbaiat kepada masing-masing pemimpin yang ada di negara tersebut. Sulit tercipta kondisi yang ada sekarang ini, dan itu tidak bermakna bahwa menduanya, berjumlahnya tentang daulah Islamiyah. Fabarakallahu fikum. Hingga saat inilah satu syubhat yang meracuni sekian banyak para pemuda, sekian banyak kaum muslimin, bahwa ketaatan kepada pemerintah yang ada di negaranya tidak sah. Terlebih mereka kadang membici dan menilai pemerintah-pemerintah yang ada dengan barakallahu fikum kaidah-kaidah yang ngawur, kaidah-kaidah yang salah, semata-mata dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, dikatakan kafir. Fabarakallahu fikum, disitulah akhirnya muncul yang dikatakan satu negara di dalam negara. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sikap lapang dada dalam menghadapi khilaf. Seperti yang tadi telah kita bacakan pada surat Hud, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu akan terus berada pada apa? Perbedaan dan perselisihan. Hendaknya kita siapkan khilaf barakallahu fikum. Di dalam agama terjadi, dan Nabi SAW juga menyebutkan adanya khilaf. Namun yang perlu kita ketahui, para ulama memberikan bimbingan kepada kita. Nabi SAW kadang mencontohkan dalam praktek ibadah dengan cara yang berbeda-beda. Itulah yang dikatakan khilaf, yang mengandung kepada tanawu'an, meragamkan bacaan seperti istiftah, seperti barakallahu fikum gerakan tangan ketika takbiratul ihram, kan demikian. Nah, kita harus siap lapang dada. Demikian pula barakallahu fikum khilaf al-fahm, para ulama memahami terjadi kadang-kadang pemahaman yang berbeda-beda dalam memahami. Dan tidak bermakna bahwa agama ini permainan. Agama ini membolehkan. Tetapi barakallahu fikum terjadi. Kadang para ulama memahami demikian sehingga kesimpulannya berbeda dengan pihak yang lain. Selama itu perkara yang dikatakan masih ada bagiannya, maka itulah yang dikatakan kepada khilaf al-fahm. Tetapi seringkali yang barakallahu fikum kaum muslimin dalam keadaan masih tetap mempertahankan yang seharusnya siapa yang membawa kebenaran, membawa dalil, itulah yang diikuti. Adapun yang tidak membawa dalil harus kemudian membuangnya. Namun hingga hari ini pun pada sebagian masih menyuarakan ini khilafiyah yang kita harus lapang dada. Apa yang dikatakan para ulama dengan khilafut tulad? Khilaf yang terjadi, satu pihak membawa dalil yang sahih, satu pihak membawa dalil yang batil atau dalil yang dhaif. Sehingga orang yang membawa dalil dengan hujah yang lemah hendaknya menerima kepada pihak yang membawa dalil yang misalnya sahih dan jelas. Kan demikian. Fa barakallahu fikum. Yang dengan itu pula seorang tercipta suasana-suasana persatuan, persaudaraan. Bahkan kerikil-kerikil yang seringkali bermunculan bermakna khilaf yang kadang-kadang seorang mungkin dalam perdagangan, dalam muamalah, dalam pertemanan, dalam peribadahan, jika seorang tidak memodali diri dengan kesiapan, kelapangan, itulah yang akan meretakkan, bahkan mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Demikian pula barakallahu fikum, yang terakhir adalah upaya untuk senantiasa menegakkan nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Nabi menjadikan agama itu perkara yang penting adalah nasihat. Nasihat baik kepada ulatul umur, kepada penguasa, atau kepada rakyatnya dengan cara yang baik. Kadang nasihat itu sudah mulai ditolak. Orang mungkin mendengar dan antipati mendengarkannya karena mungkin sebab-sebab tata cara kita dalam menyampaikan. Oleh sebab itu, Allah Azza wa Jal menyebutkan bagaimana para nabi. Contohnya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun yang congkak, yang sombong, yang jabar, mengaku yang paling berkuasa, yang punya kemampuan. Tetapi tetap Allah perintahkan, pergilah kalian berdua. Katakanlah kepadanya dengan qawlan layyina, kalimat yang lembut. Apa yang Allah Azza wa Jal harapkan dari perkara itu? La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Bisa saja dan bisa jadi dengan itu dia akan ingat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin yang berikutnya, di sana ada sebab-sebab yang barakallahu fikum menjadi perpecahan. Poin yang pertama yang cukup penting dalam bab ini adalah kurangnya ilmu dan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan agama. Dan juga perihal yang menjadi kelaziman dalam bab ini adalah tatkala pihak-pihak yang mereka merasa dirinya sudah memposisikan mengajarkan ilmu, tetapi mereka pihak-pihak yang berusaha memutus hubungan dengan para ulama-ulama yang kalau boleh kita istilahkan di masa kita ulama-ulama kibar. Contoh yang cukup praktis kita dapati sejarah di masa silam. Ketika Yahya bin Ya'mur Abdurrahman Al-Himyari itu mendapati Ma'bad Al-Juhani mengajarkan ilmu, sampai-sampai mereka disifatinya yataqaffarun al-ilm. Mereka itu orang-orang yang aktif perhatian dengan masalah ilmu agama, yaqra'un al-Qur'an, membaca Qur'an, menghafalnya, tetapi punya ra'i, punya pendapat dalam masalah takdir. Mereka memisahkan diri, mereka tidak mau melakukan hubungan dengan para sahabat. Semestinya bertanya, yang seperti ini itu boleh apa tidak? Kan gitu, salah apa benar? Tapi karena mungkin merasa punya halaqatul ilm, di belakangnya unas, di belakangnya itu ada pengikut dan pengekornya, lalu mereka itu memisah. Dan di masa dahulu para ulama, jika disebutnya ya mereka-mereka para sahabat, wujudu sahabat, adanya sahabat dalam satu kurun, walaupun sendiri sahabat itu lebih mulia zaman yang tidak ada sahabat padanya. Ibnu Abbas ketika minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi orang-orang yang berada di Harura, markasnya orang-orang Khawarij, yang dikhawatirkan Ali bin Abi Thalib mereka akan membunuhnya, tetapi Ibnu Abbas diberikan kefasihan dalam berbicara. Pertama kali ketika melihat, apa yang ditanyakan? Afikumul ulama, adakah pada kalian ulama, kalian itu loh berpendapat seperti itu, melakukan khuruj, menentang sahabat, punya pendapat-pendapat yang baru, yang nyeleneh, sependapat dengan sahabat, atau kalian ada sahabat yang mengajari kalian seperti itu? Itu maknanya afikum ulama. Nah, sama juga dengan kita sekarang. Sama juga dengan kita sekarang. Siapa ulama-ulama yang barakallahu fikum? Tatkala kita di tengah-tengah terlebih fitnah yang sekian banyak jenisnya, ragamnya, warnanya, menyambar-nyambar, yang semua kita tidak ada merasa aman untuk kemudian selamat darinya. Allahumma sallimna minal fitan wa ma dhahara minha wa ma batan. Kok kemudian sedikit demi sedikit dalam majlis-majlis kita ajari. Kita ajari dengan cara menjauhkan kaum muslimin dari perihal irtibat, hubungan yang sudah erat, yang hubungan yang sudah kuat dengan para ulama, dengan mengatakan kami juga punya ulama, kami juga bisa mendatangkan ulama. Fa barakallahu fikum. Inilah yang sesungguhnya. Kalau seandainya dikatakan bahwa kurangnya ilmu, mungkin mereka akan menjawab, kami bukan orang-orang yang tidak punya ilmu, bukan orang-orang yang dikatakan kurang ilmunya. Kalau dikatakan mereka jauh dari pengetahuan agama, kami bukan pihak-pihak yang jauh dari pengetahuan agama. Tetapi perkara berikutnya, dengan siapakah Anda berjalan? Kan begitu. Imam Ahmad rahimahullah sampai-sampai menjadi tolak ukur ketika ditanya, fulan, bagaimana dia? Unduru aina nazalu, perhatikan di mana dia singgah, gabungnya dengan siapa. Kan demikian. Tabarakallahu fikum. Sehingga tidak semua pihak yang kemudian mengatakan, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, lalu dikatakan mereka pihak-pihak yang dikatakan tidak kurang ilmu, pihak-pihak yang dikatakan tidak jauh dari tuntunan agama, bahkan mereka jauh daripada ilmu dan tuntunan agama, karena agama itu ada yang membawa. Demikian pula barakallahu fikum, yang kedua, hal yang menjadi penyebab perpecahan termasuk yang cukup jelas dan terang adalah rasa bangga diri, rasa bangga kepada golongan. Kelompok. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jal mengingatkan pihak-pihak yang mereka itu minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang suka mencerai-beraikan agama mereka. Dan ketika terjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok, wa kanu syi'a, masing-masingnya bangga. Jangan dikira yang bisa mendatangkan masyayikh itu kalian saja. Jangan dikira yang bisa mendatangkan ulama itu kalian saja. Jangan dikira yang bisa membuat daurah-daurah ilmiah itu kalian saja. Bangga. Nah, kullu hisbin bima ladaihim farihud, dan masing-masing dengan kelompok dan golongan itu bangga, merasa bangga. Barakallahu fikum. Juga perihal yang menjadi sebab tentang perpecahan adalah sifat-sifat dengki. Dan hal itu bisa saja dari satu karakter yang ada pada seorang, memang karakter dia, atau kedengkian tadi muncul karena pertemanan, hasutan-hasutan dari pihak-pihak yang tidak senang, atau barakallahu fikum, jarang seorang kemudian mengintrospeksi diri dengan istilah lihatlah masing-masing jiwa dan diri kita. Sudahkah kita betul-betul memohon kepada Allah dalam keseharian? Yaitu memohon dari kejelekan, bermakna berlindung. Memohon bermakna berlindung. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan jiwa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa yang seringkali identik dengan hawa nafsu. Jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Nabi SAW, tatkala Abu Bakar As-Siddiq meminta diajarkan, apa yang harus saya baca ketika waktu pagi tiba, waktu sore tiba? Salah satu halnya ialah memohon kepada Allah perlindungan. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan dan kejelekan jiwa. Nabi SAW dalam khutbah-khutbah resmi senantiasa mengingatkan, wa min syururi apa? Anfusina wa sayyi'ati a'malina. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan jiwa. Jangan sampai barakallahu fikum, selama ini kadang-kadang kita itu berselisih dengan teman kita, retak hubungan persaudaraan kita, itu karena jiwa kita tidak siap. Jiwa kita itu ada bisikan-bisikan jelek. Na'udzubillah, kalau sampai ada tipe orang itu gayanya, sukanya berselisih, tampil beda, ini kan muskil. Pokoknya saya itu kalau gak beda, enggak berisi, enggak mantap. Nah, bahkan nantang-nantang, ayo siapa? Misalnya mau mendebat saya kan begitu. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis telah memberikan yaitu rambu-rambu barakallahu fikum tentang perihal agar kaum muslimin menjaga salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, man ahabba an yuzahziha anin nar wa yadkhilal jannah, barang siapa yang menyukai dirinya untuk diselamatkan dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir, hendaknya ketika kematian itu mendatanginya maka tetaplah dia berada pada kondisi sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'tiya ilayhi, dan hendaknya dia bermuamalah, berperilaku, berbuat, bertindak kepada manusia dengan sesuatu yang kalau orang lain pun barakallahu fikum senang jika orang lain berbuat baik kepadanya. Kita kan kadang-kadang apa? Bertepuk sebelah tangan. Memandang dengan sebelah mata. Atau kadang-kadang kita tuh ego. Mohon maaf ya, kadang-kadang ya kita tidak kemudian mengatakan punya sekian banyak timbangan-timbangan dari sisi perihal muamalah ataupun dalam perihal ketetapan manhaj. Kadang-kadang kalau kita dapati pada kaum muslimin yang mungkin belum istilah kita mengaji bersama kita, atau mungkin dengan kata lain bahasa-bahasa yang dikatakan orang awam, itu kadang-kadang pada sebagian mereka itu lebih siap, lebih lapang dada dan lebih menerima dengan berbagai macam ulah perilaku dan tidak sopannya kita, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Sehingga dalam perkara ini hendaknya tatkala kita itu mendatangi, bermuamalah, berbuat kepada orang lain, tatkala diri kita itu menuntut agar orang lain berbuat baik kepada kita dengan cara yang menyenangkan, maka lakukanlah perbuatan baik kepada orang lain juga sebagaimana tatkala kita cinta kalau ada orang lain senang berbuat baik kepada kita, kan begitu. Seringkali kita menuntut agar orang itu berbuat baik kepadanya, memahami dirinya. Tetapi kadang kita lupa bahwa orang lain pun sesungguhnya juga mengharapkan kalau bermuamalah mereka juga ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jauh-jauh tentang perkara al-bughdhu wal-haqq, kebencian, kedengkian, di mana dalam sebuah hadis, la tahasadu, jangan saling memunculkan sifat hasad. Demikian pula wala tabaghadu, jangan pula saling memunculkan sikap benci dan tidak suka. Wala tadabaru, dan jangan pula saling memunggungi, tidak tegur sapa. Demikian pula wala taqata'u, jangan pula saling memutus hubungan persaudaraan. Wala yabi'u ba'dhuhum 'ala bai'i ba'dhin, jika terjadi dalam proses jual beli, ketika telah dia jual satu barang kepada saudaranya dan sedang berjalan transaksi, sebelum ada proses pembatalan, jangan dijual kepada pihak yang lain. Karena itu apa? Menyakitkan, membuat retak dan barakallahu fikum rusaknya hubungan persaudaraan. Kemudian beliau ingatkan, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang persaudara. Lihat, semua tadi adalah hal-hal yang sifatnya kepada praktek perwujudan dalam keseharian. Jangan saling benci-membenci. Jangan saling putus, memutuskan hubungan. Jangan saling hasad. Dan jangan dikira penyakit hasad itu tidak menghampiri orang-orang yang belajar. Bala. Jangan dikira orang-orang yang barakallahu fikum sudah mengajarkan ilmu kok kemudian tidak terkena penyakit hasad. Bala. Itu yang justru membahayakan. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu beliau menyebutkan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, sambil mengisyaratkan kepada dada beliau. Dan itu terulang sampai 3 kali. Fa ayyul ikhwah, itu mungkin di antara hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga poin-poin yang tadi telah kita singgung, baik hal-hal yang dikatakan sebagai sebab-sebab untuk menuju dan terciptanya persaudaraan dan persatuan, demikian pula hal-hal yang menjadi sebab-sebab perpecahan. Poin yang pertama, marilah kita wujudkan. Poin yang kedua, kita hindari, kita jauhi. Demikian pula lebih khusus, janganlah kita dengan berbagai macam kemajuan zaman, perkembangan elektronik, alat-alat elektronik, dan media-media sosial yang begitu gampangnya, bahkan pada sebagian mengalahkan dari berzikir setelah sholat maupun zikir pagi dan petang, bangun tidur yang teringat buka HP-nya, kan begitu. Habis sholat salam yang dibuka HP-nya, pagi yang dilihat HP-nya, sore juga demikian, sampai melupakan dari berzikir setelah sholat, berzikir di petang hari, berzikir di pagi hari. Hanya untuk apa? Mengikuti berita-berita yang apakah itu hoax atau memang benar adanya. Ada kebanggaan. Kebanggaan dengan mengatakan saya orang pertama kali yang tahu berita itu. Akhirnya dikabarkan kepada yang lain, di-share, kan begitu ya. Allahumma musta'an. Dan jangan kita menjadi pihak-pihak yang gampang terkontaminasi. Jangan pula barakallahu fikum, kaidah-kaidah yang penting, poin-poin penting yang tadi telah kita sampaikan, adanya hawa nafsu, adanya pembelaan-pembelaan diri, golongan, kelompok, ya, kalau boleh kita bahasakan sekarang partai masing-masing, membanggakan kepada dirinya, menjatuhkan kepada lawannya, yang akhirnya kadang-kadang kita pun juga melempar tentang soal kira-kira perseruan ini yang paling bagus yang mana ya. Wah, kalau menurut kami begini, kan begitu. Akhirnya muncullah di situ majelis-majelis yang Allah musta'an digodok, digoreng, kan begitu ya, diolah. Apa yang terjadi, apa yang tersebar di media-media sosial, yang hal itu melupakan kita dari zikrullah, melupakan kita dari tilawatil Quran, dari perihal luju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tafaqquh fiddin, dari menghafal ilmu. Sebab itu barakallahu fikum di masa sahabat dilarang dari hal mencatat. Yang lazimnya akhirnya mereka menghafal. Ketakutannya mereka dari menyampaikan terjadi yaitu kelupaan, akhirnya kadang-kadang mereka rehlah. Jabir bin Abdullah harus mendatangi Abdullah bin Uwais ke negeri Syam. Dia persiapkan perbekalan, dia siapkan kendaraan 1 bulan hanya untuk mengecek sebuah hadis, 1 hadis. Dan sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in pun begitu ternyata mengikuti jejak mereka. Kadang-kadang mereka safar beberapa malam, beberapa hari hanya untuk mengecek keabsahan 1 riwayat. Kan begitu ya. Lah di kantong kita manakala kita mengantongi HP misalnya begitu ya. Berapa berita-berita yang di situ tidak kita cek tentang keakuratan beritanya dan sudah kita sebarkan. Yang hal itu membuat apa? Kegaduhan. Iya, kalau diingatkan orang itu gampang. Iya, memang saya salah kok gini. Tapi besok diulang lagi kan begitu ya. Terjadi lagi. Nah, barakallahu fikum. Para ulama setelahnya ternyata mereka bukanlah kemudian mengambil kesimpulan bahwa mencatat tidak boleh. Bahkan pada sebagian dan kebanyakan mereka mencatat lalu menghafalnya. Nah, mungkin umumnya kita sudah hilang dua-duanya. Nyatat juga tidak, ngafal juga tidak, kan begitu ya. Akhirnya kan hilang ilmu. Berapa kali mungkin dilakukan daurah-daurah, kajian-kajian. Kalau boleh dikatakan kadang topiknya, judulnya sama, seandainya mungkin kita teringat, tergugah, loh, sepertinya dulu pernah disampaikan persis yang semacam ini. Tapi dulu yang lupa, kan begitu ya. Yang sekarang juga setengah-setengah dalam memahami, akhirnya terulang 3 kali, 4 kali, 5 kali juga tidak ada suatu perubahan-perubahan. Sehingga inilah yang barakallahu fikum mungkin salah satu isyarat yang telah diisyaratkan Nabi SAW tentang apa? Kasratul ilm wa yuqilul amal. Tanda-tanda kiamat adalah hal yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah banyaknya ilmu dan sedikitnya amal perbuatan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, kita sebagai pihak, pihak yang andil, pihak yang berusaha, pihak yang punya saham dalam hal apa? Menciptakan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dihindarkan sebagai pihak yang andil dalam hal apa? Perpecahan dan perselisihan. Demikian wallahu alam bisawab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya lihat tidak ada kertas yang naik ke meja dan mudah-mudahan itu sudah menunjukkan tentang pahamnya. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan demikian bismillahi azza wajal, sehingga apa yang kita sampaikan semoga bisa menjadi manfaat terkhusus pada saya pribadi, demikian pula bagi seluruh ikhwah yang hadir dan mudah-mudahan juga bagi yang tidak hadir, semoga ada yang menyampaikan dan juga terkhusus kepada kaum muslimin secara umum. Dan kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan yaitu di negeri kita, Allah berikan perubahan-perubahan dan kebaikan pada penguasa-penguasa kita. Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma aslih umurana wa umur muslimin, wa aslih ulatana wa ulatal muslimin. Ada kurangnya mohon maaf, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.